selamanya. Kau dan aku satu.

Mengapa kau terbayang selalu? Kau rasakanlah getar rindu di dada ini. Ku telah jatuh cinta sejak awal pandangan pertama. Tak dapat ku dustai rasa ini selalu bersamamu. Kau puspa hati sungguh mati. Aku cinta kau, jangan diam dan membisu seribu kata. Ku tahu kau pun cinta sejak awal pandangan pertama. Merindu, ha, ha, ha. Akhirnya ku jatuh cinta, ha, ha, ha. Akhirnya ku jatuh cinta. Tak dapat ku dustai rasa ingin selalu bersamamu. Kau renungkanlah apa arti jumpa ini. Rasa ragu, percaya, percaya. Hari ini dan nanti selamanya kau hanya milikku. Ha, ha, ha. Akhirnya ku jatuh. Tangismu se

sembilu. Belah jantung merah ini, di sana kau lihat cintamu. Tangkainya takkan terpisahkan. Kau dan aku telah bertemu dan saling menyatu. Semoga abadi paduan kasih kau dan aku. Ambillah sembilu, belah jantung merah ini, di sana kau lihat namamu. Terima kasih, duhai karena untuk bukti cintamu. Semoga saja bukan rayu yang manis di bibir saja. Kau dan aku saling cinta dan saling menyayang. Bagai bunga dan tangkainya takkan terpisahkan.